Ya, surah Al-An'am ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir di majelis yang sama-sama insyaallah kita cintai ini. Semoga majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan hendaknya kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Hari ini kajian kita insyaAllah pada surah Al-An'am ayat 58 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law anna 'indi ma tastahdiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum. Wallahu a'lamu bizzalimin. Yang artinya ayat 58, katakanlah kalau sekiranya aku memiliki perkara yang kamu minta disegerakan itu, niscaya persoalan antara aku dan kamu diputuskan Allah. Allah lebih mengetahui orang-orang yang berlaku zalim. Jemaah, ayat ini lagi-lagi adalah arahan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW ketika kemudian berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang notabene-nya mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Pada ayat ini Allah memberikan arahan kepada Rasulullah SAW agar kemudian mengatakan kepada dan sekaligus menjawab pertanyaan ataupun pernyataan yang diungkapkan oleh orang-orang musyrik ketika itu. Nah, di antara pertanyaan ataupun yang diungkapkan oleh mereka adalah mereka itu menantang Rasulullah agar kemudian Tuhannya Muhammad bersegera menghadirkan azab dan siksa bila mana kemudian dakwah yang disampaikan Muhammad itu benar. Karena di lain pihak kan mereka menantang dakwah tersebut. Maka kemudian mereka mengajukan apa sih tantangan. Salah satu tantangannya itu mereka meminta kepada Rasulullah bermohon kepada Tuhannya agar kemudian menurunkan siksa dan azab kalau kemudian dakwah yang disampaikan oleh Muhammad itu benar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Rasulullah untuk mengatakan kepada mereka, untuk menjelaskan kepada mereka, kalau sekiranya aku memiliki perkara yang kamu minta, artinya azab yang mereka minta agar segera diturunkan Allah, niscaya persoalan antara aku dan kamu diputuskan oleh Allah SWT. Artinya apa? Bahwa sebenarnya ini bukan urusan Muhammad, urusan azab, urusan siksa, urusan kenikmatan, kebaikan, apapun bentuknya, itu bukan urusan Muhammad. Itu urusan yang Maha Kuasa. Kalau seandainya itu urusan Muhammad, ya mudah bagi Muhammad untuk melakukan hal itu. Tapi karena ini bukan dalam kapasitasnya, bukan di dalam apa istilahnya otoritas Rasulullah, ya, maka Rasulullah tidak melakukan hal itu. Artinya tantangan itu tidak dibalas oleh Rasulullah SAW. Rasulullah hanya mengatakan ya dalam bahasa. bahasa-bahasa yang seperti ini kurang lebih beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain juga demikian awalnya, awalnya. Tapi ujung-ujungnya kemudian kan karena mereka lelah, alias mungkin bisa saja berputus asa gitu ya, udah kehabisan ini semua sumber daya dari mereka kerana, ya akhirnya berserah diri kepada Allah, diserahkan semuanya kepada Allah, kira-kira yang terbaik buat mereka. Ya lalu kemudian yang terjadi yang seperti itu. Rasulullah sendiri ya dalam berbagai event dakwah itu ya kadang-kadang juga dihadapkan dengan hal yang sama, mereka menantang. Dan kita lihat dalam konteks kehidupan kita saat ini juga banyak juga dan banyak ada fenomena masyarakat ataupun sekelompok orang yang juga melakukan hal yang sama. Ini kan bentuk arogansi, ya kan? Ataupun ya mereka mengira bahwa rasanya nggak mungkin hal itu terjadi. Padahal kalau bicara tentang historis, bicara tentang sejarah, ya kejadian itu sering berulang. Ya. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islam, hal itu tidak dilayani oleh Rasulullah SAW. Kalau sekiranya aku memiliki perkara yang kamu minta, disegerakan ya amin azab, saya persoalan antara aku dan kamu diputuskan oleh Allah. Ya. Allah lebih mengetahui orang-orang yang berlaku zalim. Jadi artinya, ya siksa itu, ya apapun bentuknya, itu datang dari Allah. Ya. Kalau kemudian Allah menurunkan azabnya pada waktunya, ya, maka itu semuanya dalam otoritas dan dalam kewenangan Allah SWT, bukan dalam kewenangan Muhammad. Tugas Muhammad hanya menyampaikan risalah dengan cara yang sebaik mungkin, ya, sehingga kemudian risalah itu sampai ke lisan mereka ataupun mereka dengar risalah tersebut. Hanya sebatas itu, tidak lebih daripada itu. Nah, ini salah satu bentuk tantangan ya, kalau kita lihat dalam ayat 58. Kemudian ayat berikutnya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la rutbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Pada sisi Allah lah kunci-kunci keghaiban yang tidak diketahui kecuali oleh Dia. Nah, ini jelas pada ayat 58 ini, di antara penggalannya ditegaskan kembali. Ya. Allah menegaskan kembali dan Rasulullah juga sering menyampaikan ini, ya, bahwa sesungguhnya persoalan-persoalan yang terkait dengan hal-hal yang akan mendatang ataupun peristiwa-peristiwa lainnya yang belum pernah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi bertanya CS-nya mana? Pada sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban yang tidak diketahui kecuali oleh Dia. Jadi yang namanya azab, yang namanya rahmat, keberkahan, persoalan-persoalan ghaibiyah, itu semuanya rahasia ada di tangan Allah, bukan di tangan siapa-siapa, termasuk tidak juga di tangan Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam kelebihan yang beliau miliki. Jadi ini juga membantah sekaligus orang-orang yang merasa ataupun yang dianggap ataupun yang kemudian dipercaya mempunyai kunci-kunci ghaibiyah, ya kan? Kan ada juga sebagian dari masyarakat itu mempercayai orang-orang tertentu bahwa dia mengetahui kejadian-kejadian yang belum pernah terjadi, bahkan katanya 8 hari setelah ataupun sebelum atau mungkin lebih lama daripada itu orang itu sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Saya kira hal itu bertentangan dengan ayat ini, ya kan? Dan Rasulullah sekalipun orang yang paling utama yang paling mulia, yang paling hebat, ya kan? Tidak ada yang lebih mulia dari beliau, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi Rasulullah. Itu tidak punya ilmu pengetahuan tentang hal itu. Apalagi yang lainnya. Ya, apalagi yang lainnya. Jadi kita jangan kemudian mau diberbelit. Masyarakat kita ini sampai hari ini masih mudah terjebak. Hanya dasarnya karena banyaknya kebetulan-kebetulan yang sering terjadi. Ya kan? Dasarnya kan hanya kebetulan. Penerawangan, perakiraan, tiba-tiba kemudian terjadi secara kebetulan sama dengan masalah yang kita hadapi. Wah itu kemudian. Apa itu ya. Ini? Apa konsepnya setan gitu? Jadi kita cuma di dipangkan gitu. Apa malah ini dan terjadi nombokan gitu? Makanya pelajaran hadis saya pak. Apa namanya konten itu bukan kan itu kan mereka bisa jin itu katanya bisa memimpin apa tapi kan itu tidak selalu tidak benar ramal itu terjadi wah kan benar kan gitu tidak boleh itu kan ya. Jadi jawaban kita untuk kejadian-kejadian yang kebetulan terjadi gitu apa istilahnya ada apa ada kesamaannya ya itu kita anggap adalah sesuatu yang sifatnya kebetulan aja itu ya. Tidak lebih daripada itu ya. Jangan kita anggap oh berarti dia memang luar biasa hebatnya sebenarnya dari perkara-perkara lain gitu ya. Kalau analisis ilmiah beda dasarnya kan keilmuan. Jadi kalau analisanya tanpa dasar ilmu ya hanya penerawangan apalagi lintasan pemikiran gitu ya. Wah, itu tidak bisa dijadikan rujukan ya. Kita kan orang-orang yang berilmu ya. Kan gempa aja kan modal lingkungan yang matang para ahli aja nggak tahu ya. Gitu kejadiannya sama lagi normal. Analisa empiris itu kan sifatnya juga ada relativisme ini. Bisa iya, bisa tidak. Kan? Yeah. Apalagi analisa tidak disesuaikan kepada apa yang bersifat ilmu pengetahuan. Ya. Tapi lagi-lagi masyarakat kita justru senang analisa-analisa yang tidak berdasar, tidak pakai ilmu pengetahuan. Ya. Penerawangan itu dengan dogma dan lain sebagainya. Dan kalau melihat kecenderungan yang demikian, ya memang masyarakat kita ini masyarakat yang masih keterpelajarannya, pendidikannya dan lain sebagainya masih sangat rendah, masih suka dipengaruhi dan terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini. Pada sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban yang tidak diketahui kecuali oleh Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Ya. Nah, ini kemudian dispesifikkan. Ya. Bahwa persoalan-persoalan baik dia, baik itu di darat maupun di laut, itu semua dalam pengetahuan Allah. Dan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh melainkan Dia mengetahuinya. Ya. Jadi sampai kemudian hal-hal yang sangat apa sih? Sangat kecil. Ya. Terjadi itu semuanya dalam pengetahuan Allah. Ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan itu enggak ada. Semuanya itu sudah dalam skenario yang terjadi di masa lalu, sekarang ataupun yang di masa yang akan datang semuanya by design sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan sudah mengatur itu semua. Dan tidak ada sebutir biji pun di kegelapan bumi. Tiada yang basah dan tiada yang kering kecuali termaktub dalam kitab yang nyata. Ya. Jadi subhanallah ya, ungkapan ayat ini yang begitu apa? Begitu indah sebenarnya. Yang menjelaskan secara gamblang dan rinci bahwa sebenarnya manusia ini dengan segala kelebihannya mereka itu tidak berdaya sebenarnya. Ya, tidak berdaya. Kekuatan itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan menjelaskan tentang konteks tadi. bahwa mereka itu menyangka bahwa Muhammad itu punya hal-hal yang luar biasa. Dan mereka menantang untuk kemudian apa yang bisa dibuat oleh Muhammad terhadap mereka. Ya, Muhammad mengatakan, saya adalah orang biasa, ya kan? Tidak lebih daripada itu. Ya. Saya hanya ditugaskan dan diamanatkan untuk menyampaikan risalah, meluruskan keyakinan yang salah, ya, pandangan yang keliru, ya, agar kemudian kehidupannya ini berjalan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lebih daripada itu. Jadi betul-betul pemandu aja, ya, menyampaikan risalah. Ya. Apalagi untuk mengetahui hal-hal yang lain, itu semuanya di luar pengetahuan Rasulullah SAW. Semuanya rahasia Allah, hanya Allah yang mengetahui tentang peristiwa-peristiwa lainnya. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Dan dialah yang mematikan, menidurkan kamu pada malam hari. Nah, di sini menarik nih, Allah menyebut Allah lah yang kemudian mewafatkan. Ini kata-kata mewafatkan ini mengandung dua pengertian. Ya. Dalam terminologi Al-Quran, mewafatkan itu mematikan dalam arti mati sesungguhnya, ya kan? Karena mati itu hanya sekali. Ya. Tapi dalam terminologi Al-Quran yang lainnya, mewafatkan itu artinya adalah menidurkan. Tidur. Ya. Ini ayatnya. Ayat yang menjadi dasar bahwa kata-kata wafat itu tidak berarti mati yang kita persepsikan selama ini. Tapi arti wafat itu juga adalah tidur. Ya, tawafaku menidurkan, bilai. Ini menidurkan di malam hari. Ya. Jadi ketika kita tidur di malam hari, itu apa istilahnya? Kita diwafatkan oleh Allah. Ya. Ditidurkan oleh Allah SWT. Ketika Isa al-Masih, ya, dikejar-kejar, ditangkap, ya, dalam Al-Quran itu kan dijelaskan bahwa yang ditangkap itu bukan Isa, tapi ada orang yang disuruh lakukan. Ya. Dialah yang kemudian ditangkap, dialah yang kemudian akhirnya dihukum dengan hukuman salib, ya, oleh Raja Lazarus ketika itu. Kan. Lalu kemana Isa? Nah, kalau dalam terminologi sejarah Islam itu, bahwa Isa itu ketika itu ditidurkan. Kamu bahasa Al-Quran diwafatkan, artinya dia tawafa, ya, pakai kata-kata wafat juga. Di situ menjadi kontroversi. Oh, kalau pakai wafat berarti artinya dimatikan? Enggak, bukan dimatikan Isa. Isa itu ditidurkan. Jadi para ulama tafsir sepakat kata-kata wafat yang terkait dengan Isa ketika itu dalam peristiwa skenario penangkapan Isa itu mati, bukan dimatikan. Sepakat para ulama itu ditidurkan Isa, sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Karena kalau Isa tahu apa yang terjadi, wah itu luar biasa kejadiannya. Isa dipalingkan dengan kemudian, sehingga kemudian dia tidak tahu apa yang terjadi di dia itu. Jadi sampai kemudian ada peristiwa ditangkap, disalib, dan tidak tahu dia. Karena beliau saat itu tertidur. Dan yang menidurkannya Allah SWT. Dan peristiwa menidurkannya kan bukan hanya pada kejadian itu. Tapi itu kan berulang juga dalam sejarah Nabi Muhammad. Kalau tidak salah, dua kali peristiwanya. Ketika perang Badar, ya sabun lagi jelas itu jauh sebelum itu, masa para nabi sebelumnya kan, itu kan 300 tahun lagi, 309 tahun, ya kan, seperti itu. Nah, di masa Rasulullah juga ditidurkan itu pada perang Badar, ya, kemudian pada perang Uhud, ya, ditidurkan juga para sahabat, ditidurkan tahu-tahu menang aja, nah, gitu, menang pada perang Badar itu selesai sudah, usai, ya. kan saya sering sampaikan ya, ketika selesai perang Badar, lalu kemudian di apa istilahnya dikemas-kemas, ya kan, kembali ke Madinah, Rasulullah dikejutkan bahwa ternyata di antara korban-korban kaum Quraisy atau kaum itu mati dalam keadaan yang sangat sadis, ya kan? Padahal Rasulullah mengingatkan kepada mereka dalam setiap kali ada pertarungan seperti itu, jika memang bisa membunuh orang sekali dengan sekali tebas, ya maka itu cukup, tidak boleh melakukannya lebih daripada itu, ya kan, dengan sekali tebas. Tapi ternyata dalam peristiwa Badar itu setiap orang yang mati itu tidak kurang dari 80 tebasan di badannya. Jadi ya itulah apa misalnya, kalau sekarang bahasanya mutilasi gitu. Dimutilasi 80 tebasan kan. Nah, yang pada Rasulullah kan terjejut kejadian itu. Maka kemudian Rasulullah bertanya, ya, siapa yang telah melakukan perbuatan ini? Ya. Ternyata para sahabat satu pun tidak ada yang merasa melakukan perbuatan itu. Iya, tidak ada yang merasa, tapi enggak juga bisa memberikan jawaban, karena faktanya memang ada kan yang mati, lalu siapa lagi? Makanya kemudian Allah menjawabnya kan dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anfal itu dijawab bahwa kematian yang seperti itu bukan mereka yang melakukannya, tapi bala tentara para malaikat. Baru kemudian Rasulullah paham bahwa ternyata peristiwa itu, ya itulah itu kan, bahwa jika Allah memberikan pertolongan, ya kan, maka Allah memberikan pertolongan yang terbaik, ya, dengan mengutus para malaikatnya, ya, malaikat dengan kalau itu malaikat kejam dan lain sebagainya, itu kan terminologi kita. Kan bahasanya sudah bahasa malaikat, susah kita kalau pakai kejam nggak kejam gitu ya. Terminologi kita mengatakan memang kejam. Tapi terminologi malaikat, ya malaikat kan biasa ambil manusia masukkan ke neraka angkat lagi itu kejam dong terminologi. Susah nih kalau kita pakai terminologi manusia. Yang dilakukan oleh malaikat itu kan, itu kayak malaikat mencabut nyawanya orang kafir itu tentang apa? Terus kan begitu ceritanya, wow kejam benar gitu kan. Susah kalau itu kita udah di luar kemampuan kita itu untuk kemudian apa istilahnya menjawab kan. Oleh karena itu jangan berurusan dengan mereka seperti itu tugasnya. Pada perang Uhud juga begitu peristiwanya, tidur sama, walaupun memang ujungnya kalah. Iya, kejadian-kejadiannya memang berulang. Jadi kata-kata wafat itu dalam Al-Quran maknanya ada dua. Yang pertama adalah dimatikan, arti mati yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah ditidurkan. Nah ini ayat yang menjelaskan makna yang kedua, yang ini ditidurkan. Wa huwa alladhi yatawaffakum bilail. Kalian ditidurkan Allah SWT di malam hari. Ya. Artinya nanti ketika kemudian di siang hari bangun. Ya. Nah, gitu. Walaupun ada juga yang tidur selanjutnya, seterusnya gitu. Gak bangun-bangun juga. Gitu. Itu juga membuktikan bahwa kata-kata ditidurkan itu artinya bahwa kita tidur itu bukan karena urusan kita sendiri, karena kita memang ditidurkan oleh Allah SWT. Rasulullah mengajarkan kita ketika mau tidur doanya, nah, Allahumma ini Bismillahirrahmanirrahim, dan dengan nama Allah aku hidup dan dengan nama Allah aku mati, bahasanya mati kan gitu. Tapi setelah bangun, alhamdulillah kan alhamdulillah dari Ayana. Akhirnya apa? Masya Allah, ya kan? Yang telah menghidupkan alhamdulillah dari Ayana, ba'da ma'amatan, yang telah mematikan. Oke, amatana. Nah, memang kalimat Al-Quran itu apa, bahasa Arab itu kan perbendaharaan katanya banyak. Ada wafa, yuwafi, ada kemudian ma'asa yamutu, ma'asa yumitu, kemudian seperti itu. Banyak sekali perbendaharaan katanya yang maknanya juga kurang lebih sama. Dan dialah yang memastikan ataupun menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Jadi ketika kemudian kita dihidupkan, Allah SWT lakukan berbagai macam aktivitas, ya. Tidak ada satupun dari kegiatan yang kita lakukan itu tidak diketahui oleh Allah SWT. Semua dalam pantauan, semuanya dalam monitoring, ya. Dan yang melakukannya adalah tentu bala tentara, para pasukan yang ini, para malaikat. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari guna menuntaskan ajal yang telah ditetapkan. Jadi ajal itu masa itu, waktu. Nah, waktu ajal itu masa ataupun waktu. Artinya, kalau kita memahami ajal itu waktu tiba, ya. Waktu tiba. Sebenarnya waktu hidup dia. Jadi batasan waktu sebenarnya ajal itu. Jadi dari kapan sampai kapan itu namanya ajal. Nah, itu kita nggak ada yang tahu itu. Ya. Makanya para apa, para filosofi itu, filosof mengatakan bahwa hidup manusia itu sebenarnya salah satunya adalah dalam rangka menjemput ajalnya. Waktunya, ya. Dari sejak dia dihidupkan sampai kemudian batas waktu tertentu itu yang disebut dengan ajal. Jadi kalau orang kemudian belum saatnya dimatikan, ya kemudian dia disisirkan sampai kemudian disempurnakan ajalnya, artinya diselesaikan batas waktunya. Sampai kapan itu? Ya nggak tahu, Allah maha mengetahui. Jadi agama bukan saat kita meninggal, bukan saat kita meninggal. Tapi yang lain sampai itu masa waktu, waktu kehidupan. Kalau di sini artinya waktu batas ini sampai dengan batas akhir kehidupan itu lah yang sepenting aja. Aja musan. Salah mengerti kan? Jadi dia kan salah mengerti. Kalau ajalnya sudah tiba kan gitu ya. Emang tak salah juga. Tak salah juga. Emang batas waktu ini. Oh, batas waktu juga. Batas waktu ini sudah selesai. Batas waktu ini sudah selesai. Dia memenangkan kamu pada siang hari guna menuntaskan ajal yang telah ditetapkan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Nah, di sini juga ayat ini dijadikan dasar oleh para ulama bahwa ketika manusia itu dikembalikan Allah, maka semua yang kita jalani di dalam hidup ini itu akan kemudian diungkapkan dengan amal, semua gerakan kita, semua tindak tanduk kita, sikap kita dan lain sebagainya, aman, ya, itu semuanya akan diungkapkan Allah SWT. Itu yang kita kenal nanti di Yaumul Hisab, ya, di hari hisab. Ada orang yang tidak kena hisab, yaitulah para apa, para suhada, para anbiya tidak hisab. Tapi selain itu mereka semuanya kemudian dihisab. Dan terminologi ini tentu kepada orang-orang yang beriman. Pada orang-orang kafir tidak ada hisab. Ya. Apa di hisab? Ya. Apanya yang mau di hisab? Yang di hisab itu kan kalau ada. Tapi kalau orang munafik di hisab? Ya, enggak juga. Orang munafik itu kafir. Kafir juga. Kafir. Tapi dia enggak sama di hisab. Bedanya di orang kafir kan, kalau orang kafir kan di mata manusia tahu kita masih kafir. Ya. Kalau orang munafik di mata Allah dia kafir. Di mata manusia kita tidak tahu dia kafir atau tidak, walaupun mungkin dari amalnya tugas dia belum, selama dia tidak mengakui ataupun men-state bahwa dia orang kafir, kita tidak bisa mengatakan kufur, ya, seperti itu. sekian. Jadi 5 tahun kan terakhir. Gak perlu diperiksa. Enggak kapan enggak. Iya, dikerak. Keraknya melakai. Gak balik-balik lagi. Jadi kerak dan gak balik-balik lagi. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafazatan hatta idha jaa ahadakumul maut tawaffathu rusulana wa hum la yufarritu. Ayat 61. Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya dan memutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu maka ia diwafatkan oleh utusan-utusan kami sedang mereka tidak mengalaikan tugasnya. Jadi ini sebenarnya masih bagian dari mata rantai tadi. Jadi orang-orang kafir itu kan beranggapan bahwa Nabi Muhammad itu punya kewenangan yang sangat luar biasa masuk terkait dengan hal-hal yang baik. Nah semuanya ini dijawab oleh Allah sampai kepada hal-hal yang detail sekalipun. Soal kematian itu juga bukan urusan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengetahui. Apalagi kemudian urusan mencabut nyawa. Semuanya itu adalah urusan Allah. Allah yang akan mengutus utusannya yang lain, bukan Nabi Muhammad melakukan hal itu. Para malaikat, yang jelas juga. Para malaikat yang mau diutus oleh Allah untuk kemudian menjalankan tugasnya sebagai pencabut nyawa itu sendiri. Maka ia diwafatkan oleh utusan-utusan kami sedang mereka tidak melalaikan tugasnya. Dan para malaikat itu salah satu sifatnya mereka tidak pernah kemudian tidak pernah gagal, tidak pernah menolak seluruh perintah karena memang tugasnya hanya itu. Kemarin saya ada pengajian dan malaikat maut itu, malaikat pencabut nyawa itu berkali-kali datang ke tempat kita. Jadi katanya tidak kurang dari minimal sehari tiga kali untuk memantau kita. Ini perlu cabut malaikat. Assalamualaikum gitu loh. Kenapa putih lu siap loh. Walaupun dia akhirnya gak jadi nyabut nyawa kita, karena dia setiap hari datang sehari 3 kali. Bahkan ada yang bilang akhirnya ada yang 6 kali malah. Itu dan ketika iya teori Nabi Musa katanya Nabi Musa itu bahkan ditolong malaikat maut karena kan mau dicabut nyawanya Nabi Musa nggak mau kan ngapain kamu dia tonjok matanya sampai keluar sama malaikat maut itu dia balik lagi ke Allah Allah saya ditolong nyawa Nabi Musa saya mau cabut nyawanya terus kamu bilang aja dari Allah gitu makanya malaikat maut datang lagi ke Nabi Musa akhirnya saya, kamu siapa? Saya malah tak tahu. Kamu mau yang jurusnya untuk nyambut nama kamu. Oh iya, kita nyambut aja. Kadang-kadang ceritanya seperti itu memang sampai ke kita ya. Cerita-cerita seperti itu. Ya kalau cerita-cerita begitu itu memang enak didengar. Artinya banyak apa hal-hal yang memang unik juga kita dengar. Tapi kebenarannya Allah alam karena kan dari persoalan-persoalan Galilea itu banyak lain selainnya, banyak selainnya. Orang-orang Yahudi kan senang bumbu-bumbuinya, jadi orang dibuat tidak serius gitu. Yang tadinya orang kemudian takut, jangan berinding dulu mendengarkan itu, akhirnya kemudian dianggap joki jadi sebuah kisah yang apa? Jadi ini kalau cerita seperti itu boleh sampai jadi orang ketawa. Bukan takut gitu kan, bukan takut, jadi sengaja dibumbu-bumbui. Karena yang paling takut mati itu kan orang-orang Yahudi ya. Jadi dibuat suasananya sehingga kemudian rasa takut itu hilang. Padahal mau izoh itu yang paling kuat kan soal kematian. Rasulullah itu. Kalau kita lihat ayat ini, kita bicara tentang kematian luar biasa sebenarnya. Kematian itu nggak insya Allah. Ya. Kematian itu nggak insya Allah. Insya Allah yang mati nggak ada. Kalau kematian itu pasti. Insya Allah yang mati ya tahu, nggak ada kan pasti. Jadi kisah tentang ya, apa? Dalam hidup ya. Ini cuma satu yang pasti. Mati. Mati. Jadi nggak ada insya Allah. Nggak ada insya Allah. Jadi kisah orang yang kemudian menjemput ajal tadi itu kan yang diutus kan kepada orang yang mau menjemput ajal itu kan bukan satu dua orang malah kan kalau di dalam ayatnya itu dan malaikat bukan ayat ini bu dalam surat yang lain itu jadi banyak orang yang latihan kalau Allah subhanahuwataala tatanazzalu alaihimul malaikatnya jadi para malaikat itu berdatangan dan berdatangan itu berduyun-duyun karena bahasanya itu kan katanya selalu ada ilmu malaikat jadi bukan hanya sekali terus menerus datang para malaikat itu oleh para ahli tafsir itu ditafsirkan bahwa nanti yang datang kepada orang yang menjemput kematiannya itu ribuan malaikat ribuan malaikat ya. Oh, mereka berlomba-lomba saling ingin berebut siapa yang akan mencabutnya gitu. Tapi bedanya nanti tampilan mereka kalau kepada orang-orang mukmin tampilannya seram artinya membuat yang mau menjemput nyaman kalau yang mati itu orang kafir yang menjemput ajar itu oh, itu datang dengan tampilan yang preman yang malaikat wah preman yang malaikat kalau misalnya orang mukmin itu sudah dilihatkan nanti orang kafir akan begitu sama orang kafir juga jadi orang kafir itu biarin juga gitu. Makanya orang kafir kalau yang meninggal kan ada yang makan melotot ada yang gimana ekspresinya itu pasti orang kafir itu mati tidak dengan sesuka iya dia dibuat senyum aja oleh orang hidupnya dikasih ini oleh orang hidup cuma lihat matinya orang kafir jadi tampakkan neraka itu kayak apa ini kamu tempatnya siapa kalau orang mukmin justru sebaliknya ketika menjelang ajal itu dia penuh rasa takut tapi ketika dia menjemputnya penuh dengan senyum ya orang mukmin pasti insyaallah nggak ada istilahnya mati suri itu sebenarnya orang kristen cuman kita kemudian karena melihat dia sudah seperti mayat gitu ya kita anggap dia mati suri mati gitu ya padahal itu istilah aja kalau timun ada suri karena nggak ada berapa ada dia insya Allah nggak ada karena timun mati ya mati itu hanya sekali mati suri nggak ada itu hanya dalam terminologi koma itu alma jangan yang katakan bahwa para syuhada itu mati tapi mereka seluruh hidup di sisi Allah. Apa artinya? Secara bingung. Jadi ada kisah begini. Ini kisah aja ya, supaya jadi ketika ayat itu dibaca oleh orang-orang Afgan, orang-orang Mujahid ketika berada di Afgan, ini kan menginspirasi mereka bahwa ternyata orang-orang yang mati syahid itu dia nanti dikuburnya dalam keadaan hidup. Mereka memahami makna ayat itu secara tersurat. Ya. Katakanlah, jangan kamu menyangka bahwa orang yang mati syahid itu mati, tapi sebenarnya dia hidup. Nah, mereka memahami itu mati dalam keadaan bukan mati ini mati dalam artian, tapi mereka hidup nanti dikubur. Ya udah, ada yang meninggal di antara mereka syahid. Ya. Dan Abdullah Azam ketika itu mengatakan ya orang-orang mengeluarkan fatwa bahwa para mujahidin yang berjihad siapa pun mereka ikhlas niatnya adalah karena Allah yang jelas dan matilah mati syahid dan kebetulan salah seorang dari keluarga yang mati ini itu penasaran apa betul itu ayat. Dia minta kalau memang anak saya mati syahid, saya ingin kuburannya digali. saya ingin tahu apa betul ini. Tiga hari lah kuburannya. Saya tiga hari, ternyata jasadnya masih utuh. Padahal dia sudah mati sudah sebulan lebih. Jasadnya masih utuh. Lalu kemudian dia bilang kepada yang mati, kalau memang tidak mati syahid, buktikan kepada saya. Agar kami tenang yang hidup ini. Ini bangun dia. Yang tadi itu bangun dan hari itu bersalaman, nyawa. Setelah salaman, udah. Kemudian dia tidur lagi. Nanti ya. Masya Allah, Maha Kuasa. Iya itu. Di dalam buku apa? Ayatul Rahman fi Jalil Adzim itu diungkapkan oleh ini Abdullah Asaf tentang peristiwa makan hitam gitu. Jadi itu kejadian bukan Isra ini, itu betul-betul di apa? Kejadian berdasarkan fakta di lapangan. Seperti itu. Ya hidup. Ya kan? Hidupnya memang ketika ayat itu dipahami secara tersurat memang seperti itu. Ya. Yang tersurat kan seperti itu. Secara tersirat ada yang memahami para ulama bahwa apa istilahnya rizkinya anak putus, ya kan? Kebaikan-kebaikannya terus mengalir, ada yang memahami seperti itu. Tapi secara tersurat ternyata memang bukti itu. Secara tersurat memang dia mati hidup dalam kubur ya. Dan itu dibuktikan. Tapi kan kita yang hidup kan jadi ngeri juga. Kalau kejadian itu berulang, mungkin itu kejadian satu dari sekian ya kan ribu gitu ya, nggak pernah terjadi gitu. Tapi kalau ada ulama Indonesia waktu dan pakaiannya masih bagus, iya. Kemudian orang kuku-kukunya manjang, iya, janggutnya putih. Itu banyak tuh, ya, itu banyak. Dulu kuburan Baki itu kan pernah. Kuburan Baki itu pernah juga mengalami banjir. Jasad-jasad yang di dalam itu naik ke atas, yang sudah terkubur ribuan tahun namanya, tapi masih utuh. Iya, bukti bahwa dia ya. Padahal kalau di Mekah kan Ustaz katanya cepat banget. Oh iya, hari ini dikubur berapa hari kemudian dikubur lagi di situ. Yang lainnya kan kuburan di atas kuburan kalau yang di Mahlah itu. Mahlah. Nah, Swiss karena saya itu panas. Ya. Luar biasa. Allahu a'lam bishawab. Sampai dengan ayat 61. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini di sini. Mari kita akhiri dengan sama-sama berjalan. Alhamdulillah.